Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hingga 8 poin seputar adab-adab Islam. Kita akan melanjutkan pada poin yang berikutnya, yang ke-9. Qala Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, al-wafa'u bil wa'di, menunaikan janji. Idza wa'adta insanan walau tiflan, jika engkau berjanji kepada seseorang meskipun anak kecil, maka hendaklah engkau menunaikan janjimu pada waktu yang sudah ditentukan. Dan telah sempurna jual beli dengan sekedar kesepakatan dan janji. Ini kalau dikaitkan dengan urusan jual beli. Wala hajata lil urbun, dan tidak ada kebutuhan bagi urbun, yakni jual beli dengan memberi uang muka atau DP, yang jika jual beli tersebut batal, maka uang muka atau DP yang telah diserahkan menjadi hangus. Syekh katakan, wa huwa daf'u syai'in minal mal dhamanan lil wafa' bil bai'. Urbun itu adalah menyerahkan sebuah harta sebagai jaminan untuk mewujudkan jual beli. Fal mu'min idza qala sadaqa, seorang mukmin apabila berkata maka dia jujur. Wa idza wa'ada waffa, dan jika berjanji maka dia menunaikan. Menunaikan janjinya. Dan semua orang yang mengingkari atau menyelisihi janjinya, maka sungguh dia telah disifati dengan sifat al-munafiqin. Jadi barakallahu fikum, menyelisihi janji ini adalah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana menunaikan janji adalah sifatnya kaum mukminin. Karena ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Maka barakallahu fikum, jangan sampai terjadi seorang pendidik, seorang pengajar, orang tua, ayah dan ibu menjanjikan sesuatu kepada anak didiknya atau anak-anaknya, namun ternyata barakallahu fikum, janji itu tidak ditunaikan, sekedar memberi iming-iming saja. Ini tidak boleh. dan dia telah memberikan tarbiyah kepadanya dengan tarbiyah sayyi'ah, tarbiyah yang buruk. Dia telah memberi tarbiyah dengan tarbiyah yang buruk, pendidikan yang jelek. Dan yang seperti ini barakallahu fikum akan tertanam dalam diri anak tersebut. Dan dia akan memiliki penilaian bahwa orang tuanya atau pengajarnya, pendidiknya bukan orang yang menepati janji. Dan ini mengandung makna kedustaan, mengandung makna kebohongan. Dan ini tidak boleh terjadi barakallahu fikum bagi seorang yang mengharapkan tumbuh kembang anaknya dan anak-anak didiknya di atas akhlak al-karimah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, adabu iyadatil marid, adab menjenguk orang sakit. Laqad raghaba al-Islam fi 'iyadati al-mariid, sungguh Islam telah memberi motivasi, dorongan untuk menjenguk orang sakit. La siyama idza kana al-mariidu qariban aw jaran, terlebih apabila orang yang sakit itu adalah kerabat atau tetangga. Yang mestinya kerabat ataupun tetangga mendapatkan perhatian. Sebagaimana pula di sisi lain bahwa menjenguk orang yang sakit ini hak setiap muslim. Yang termaktub dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satu di antaranya adalah idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah dia. Ini dalam tinjauan umum hak setiap muslim. Lalu bagaimana kalau dia adalah kerabat kita, tetangga kita, apalagi yang mestinya tetangga saling memberi manfaat. Kita kalau butuh sesuatu, tetangga kita yang bisa membantu. Kalau terjadi tindak kejahatan dalam sebuah lingkungan, tetangga yang akan membantu dan menolong. Kalau kita mati, tetangga pula yang akan ikut mengusung jenazah kita. Maka demikian besar hak ini. Dan apa yang terkandung di dalamnya, fadilah besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari kiamat, "Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit namun engkau tidak menjengukku." Qala ya rabbi kaifa au na'am kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rabbku, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau rabbul alamin. Qala ama alimta, anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Rawahu Muslim. Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit namun engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa apabila engkau menjenguknya, maka engkau mendapatiku di sisinya? Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadis-hadis yang semisal ini mirip-mirip dan serupa dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang majlis ilmu, majlis-majlis pengajian, bahwasanya orang yang hadir di majlis ilmu sama halnya dengan dia berada di taman-taman surga. Maka demikian pula, barakallahu fikum, dengan menjenguk orang sakit. Dipermisalkan dengan seperti dia menjenguk Allah tabaraka wa ta'ala karena Allah berada di sisi hamba yang sakit. Wa min adabi iyadatil marid, di antara adab menjenguk orang sakit, an takuna az-ziyaratu qasiratan, hendaklah ziarah yang dilakukan sebentar, jangan berlama-lama ketika menjenguk orang sakit agar tidak menyusahkannya. Karena terkadang orang sakit itu butuh istirahat, butuh tidur, butuh untuk menunaikan hajat. Nah, kadang orang sakit ada sesuatu yang bisa tersingkap dari badannya yang mungkin dia malu atau tidak suka terlihat oleh orang lain, meskipun temannya yang bukan keluarganya, bukan istri anaknya. Terkadang orang sakit itu tidak nyaman dijenguk dalam waktu yang lama. Maka jangan bikin susah. Illa idza kana ya'nusu bika, kecuali dia merasa terhibur denganmu. Senang dan mengharapkan. Nampak darinya keinginan atau bahkan mungkin dia terang-terangan. Ingin meminta tolonglah lebih lama lagi di sini. Tak lagi. Nah, duduklah sebentar. Tambahi waktunya beberapa menit mungkin. Kemudian yang kedua, Allah tuksir al-kalam indahu. Allah tuksir al-kalam indahu. Naam. Jangan memperbanyak bicara. Wa alla tatlub minhu qissata maradihi, jangan menuntut darinya kisah sakitnya itu bagaimana. Naam. Ini pun barakallahu fikum, ya butuh kepada perincian, pengecualian sebagaimana yang pertama tadi. Ada orang sakit yang tidak senang diajak bicara banyak. Dia mau ngomong aja susah. Ini masih diajak ini dan itu. Tapi kalau dia senang diajak bicara, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ngobrol. Tidak ada masalah pun menanyakan riwayat sakitnya bagaimana. Tidak ada masalah. Namun secara hukum asal adalah Jangan memperbanyak bicara karena itu akan menyusahkan dia. Kemudian yang ketiga, engkau memasukkan ke dalam hati orang yang sakit kegembiraan dan kebahagiaan dan menambah naam cita-citanya untuk sembuh, menambah harapan untuk sembuh. Jangan sebaliknya membuat sedih dengan dia tanya bagaimana sih riwayat sakitnya atau apa yang sedang antum alami. Oh begini, begini, begini. Setahu ana, dari pengalaman ana banyak menjenguk orang sakit, jenis penyakit antum ini dari 100 orang yang pernah ana tahu hanya satu yang selamat. Nah, bahkan yang anda lihat sekarang, sepertinya kaki antum satu sudah dalam kubur. Wajah antum sudah wajah mayat ini sebenarnya. Bisa jadi 5 menit kemudian meninggalnya. Tadinya tidak ada sakit jantung. Hanya kolesterol. Nah. Tapi gara-gara antum yang tidak mau bohong katanya. Jujur dia. Bangkitkan semangat dia untuk sembuh. Sugesti itu dan mental itu menempati posisi 50% faktor kesembuhan. Maka barakallahu fikum, hendaknya berusaha untuk memasukkan kesenangan, ketenangan dalam hatinya. Bukankah Rasulullah menyebutkan dalam poin berikutnya untuk menyatakan kepada orang yang sakit, la ba'as alaika, la ba'sa alaika, tidak apa-apa. Tahur insyaAllah. Anda melihat sakit antum, tidak seberapa ini. Maksudnya dibandingkan orang yang parah sekali. Itu maksudnya. Nah. InsyaAllah sembuh. Kalau Allah menghendaki keajaiban, mau dibilang stadium 9, tidak ada masalah. Kalau Allah menghendaki, banyak doa kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, gantungkan harapan kepadanya. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab dalam menjenguk orang sakit. Naam. Dan engkau doakan kepada dia doa kesembuhan. Sambil diingatkan bahwasanya sakit itu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan menjadikannya sebagai kafarah. Sebagai penebus atas dosa-dosanya. Naam. Ya sambil dicandai aja. Itu banyak dosa enggak sih? Nah banyak. Insya Allah ini kayaknya kafarah. Naam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu, siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, faqala indahu sab'a marrat, lalu dia berkata di sisinya 7 kali, mengucapkan sebanyak 7 kali, as'alullah al-'azim rabbal arsyil 'azim an yashfiyaka, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabnya Arsy yang mulia, untuk memberi kesembuhan kepadamu. Illa afahullah, kecuali Allah berikan dia kesembuhan. Naam. Dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azima rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Hafal ya? Hafal semua? Dihafal. Bulan depan anak tagi. Kalau lupa enggak usah diingatkan. Nah. Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi. Disahihkan oleh Imam al-Hakim dan disepakati oleh al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Kemudian poin berikutnya yang ke-11. Adabun nazar. Adab di dalam memandang. Idza ra'aita imra'atan safirah. Jika engkau melihat seorang wanita melakukan safar. Di situ maknanya safar bukannya. Membuka. Aurat. Hah? Apa? Safar. Maka tundukkan pandanganmu darinya. Karena mata itu berzina. Dan zina kedua mata adalah memandang kepada apa yang Allah haramkan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Ali, wahai Ali, la tusbi' an-nadhrah an-nadhrah." Jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa innal ula laka, yang pertama bagimu boleh. Naam. Wa laysat laka tsaniyah, dan tidak boleh bagimu pandangan yang kedua. Sudah lihat? Enggak sengaja tapi mengalihkan pandangan atau menundukkan pandangan, jangan balik lagi dengan mengikutinya dengan pandangan berikutnya. Baliknya bukan sekali, selusin. Nah, tapi jangan kemudian menyatakan saya sekali Ustaz tak liatin setengah jam, tidak noleh-noleh. Nah, ini juga tidak boleh. Bukan begitu pemahaman hadis tersebut. Diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa'lam anna hadhihi an-nadhrah, dan ketahuilah bahwa pandangan ini tidak akan memberikan faedah kepadamu kecuali kerugian dan penyesalan. Fa idza kunta mutazawwijan, kalau engkau sudah menikah, wa nadharta ila imra'atin ajmal min zaujatika, dan engkau memandang kepada wanita yang lebih cantik daripada istrimu, fa inna nafsaka tataghayyar ma'a zaujatika, jiwamu bisa berubah terhadap istrimu. Naam. Mulai berangan-angan kepengen mendapatkan yang dia pandang tadi. Mulai membanding-bandingkan yang tadi dengan yang di rumah. Naam. Wa yusibukal ham wan niza' ma'a zaujatika, akan menimpamu gundah gulana pertikaian dengan istrimu. Sudah mulai enggak perhatian. Gara-gara mata ini, mata keranjang. Keranjang berapa sih matanya? Banyak. Tergantung besarnya keranjang. Nah. Punya mata keranjang itu kemana-mana matanya. Bisa-bisa bola matanya hampir copot. Nah. Karena enggak bisa mengendalikan mata. Waqad kunta qabla an-nadhar masruran radiyan bi zaujatika, padahal engkau sebelum memandang ini bahagia, ridha, senang dengan istrinya. Selalu yang terucap dari lisannya untuk membahagiakan istrinya, Tidak ada wanita yang paling cantik di mataku selain engkau. Itu sebelum matanya suka jelalatan. Nah, dan memang dibolehkan dalam syariat untuk berbohong demi menyenangkan istri. Wa idza kunta qablu a'zaban, kalau engkau sebelumnya adalah seorang bujang. Ada yang bujang di sini masih? Sudah semua ya? Nah, ini buat antum sendirian ya. Fa inna nadhraka ila al-mar'atil ajnabiyyah qad yuharriku fi nafsika syahwah. Maka pandanganmu kepada wanita ajnabiyah ini akan membangkitkan syahwat. Wa rubbama saqaka asy-syaitan ila irtikabil fahisyah. Dan terkadang syaitan akan menggiringmu untuk melakukan perbuatan fahisyah. Perbuatan kotor. Lidzalika amara Allah taala al-mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, hal itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Maha tahu apa yang kalian perbuat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian sepeninggalku yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Ini barakallahu fikum bukan sekedar berita semata-mata, tetapi terkandung di dalamnya peringatan agar berhati-hati dari fitnah wanita. Termasuk di antaranya adalah dengan tidak mengumbar pandangan kepada perkara-perkara yang haram. Sebagaimana peribahasa menyatakan apa tentang pandangan? Dari mata turun ke hati. Kalau kita mengikuti pandangan mata, maka hati ini berat kerjanya. Berat dia untuk menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh ulah si mata tadi. Dan akan lebih ringan, lebih mudah dengan untuk memalingkannya atau dengan memalingkannya, hatinya tidak akan terbebani dibandingkan dia mengikuti pandangan kemudian berusaha untuk mengobati hatinya. Bukankah peribahasa menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati? Cegah aja dulu, enggak usah diikuti pandangan agar hati tidak sakit. Tapi kalau sakit dulu kemudian mau mengobati hati mengikuti pandangan mata, ya kalau enggak sembuh gimana? Nah, dan itu cepat penularannya. Lebih cepat daripada penularan corona. Nah, lebih cepat. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa an-nadharu sahmun masmum min sihabi iblis. Memandang itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. hati-hati dengan pandangan. Apalagi yang di depan ini semua masih muda-muda semua ini. Nah. Terlihat gambaran wajah-wajah yang mendambakan. Apa? Mendambakan apa? Nah. Antum semua sini yang jawab kan? Bukan Ana? Nah. Ta'adud katanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Syukur yang satu. Agar Allah tambah nikmat antum. Baik, selanjutnya poin yang ke-12. Adabun nasiha. Laqad arsyada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila an-nasiha. Rasulullah membimbing untuk memberi nasihat. Faqala ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 3 kali. Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Untuk menanamkan bahwa betapa pentingnya apa yang beliau sampaikan. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Bahkan agama ini berporos kepada nasihat. Qulna au qila liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menyatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin muslimin dan keumuman kaum muslimin. Walakinna an-nasihah laha adab yajibu mura'atuha. Tapi nasihat itu memiliki adab yang wajib untuk diperhatikan. Yang wajib untuk diperhatikan. Kita mengambilnya dari al-murabbi al-kabir. Pendidik yang besar. Penghulu kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara gambaran bagaimana Rasulullah dalam memberi nasihat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami pernah berada di masjid bersama Nabi. Tatkala datang seorang A'rabi, seorang Badui, lalu ia kencing di masjid, di salah satu pojok masjid. Maka berkata sahabat Rasulullah, mah, mah. Ini kalimat harjikan, kalimat bentakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tuzrimuhu. Disebutkan dalam catatan kakinya, la taqta'u alaihi baulahu fatadurruhu. Jangan kalian putuskan kencingnya sehingga akan memudaratkannya. Da'uhu, biarkan dia. Fatarakuhu hatta bala. Maka mereka pun membiarkannya hingga dia selesai dari kencingnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Lalu Rasulullah setelah itu memanggilnya. Bukan kemudian dibiarkan. Tidak. Dinasihati. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk apapun dari kencing dan kotoran. Tidak pantas ternodai oleh kencing maupun kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Dia hanya dipergunakan untuk zikir kepada Allah wassalah. Wa qira'atil Qur'an, menunaikan salat dan baca Qur'an. Itu masjid. Rumah Allah. Qala, dan beliau menyatakan, kata Anas bin Malik, wa amara rajulan minal qawm faja'a bidalwin min ma'in fasannahu alaih. Lalu Rasulullah memerintahkan seseorang, na'am dari sahabatnya, untuk membawa seember air, kemudian dituangkan, isabba alaihi, menuangkannya di atas kencing badui tersebut. Naam. Rasulullah berlemah lembut. Kalau sebuah nasihat bisa diterima dengan cara yang lemah lembut, kenapa harus kasar? Kalau sebuah nasihat bisa diterima dengan kata-kata yang lemah lembut, kenapa menggunakan kata-kata yang kasar? Dan justru kata-kata dan cara yang lemah lembut itu lebih mudah untuk diterima dibandingkan dengan bahasa dan cara yang kasar. Akan menumbuhkan rasa cinta. Tapi kekasaran akan menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Sehingga pertanyaannya, kita memang menginginkan nasihat atau cari permusuhan? Maka tanyalah diri-diri kita. Tanyalah kejujuran hati kita dalam memberi nasihat. Dan tanyalah keikhlasan hati kita dalam memberi nasihat. Dan kita yang tahu jawabannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua. Rawa Muslimun an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Faqala. Bainama ana usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Nabi. Idza atasa rajulun minal qawm. Ternyata ada orang yang bersin. Dari jamaah. Faqultu yarhamukallah. Aku katakan yarhamukallah. Ini dalam salat. Faramanil qawmu biabsarihim. Maka manusia melemparku dengan pandangan. Pada nengok. Nah. Mungkin bisa jadi pada melototin. Lalu aku berkata, saya kenapa? Masya'nukum tanzuruna ilai. Ada apa kalian lihat saya? Ngomong juga lagi. Sudah tadi, yarhamukallah. Orang sudah mulai ngeliatin. Masih tanya. Ada apa kalian lihat saya? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka mereka pun memukul paha mereka dengan tangan-tangan mereka. Mungkin tambah geram. Tapi enggak mau ngomong. Ini sedang sholat masalahnya. Nah, tadi pakai pandangan, sekarang pakai pukulan tangan ke paha. Dulu pernah ada kejadian di tempat ana. Ada beberapa orang, 1-2 orang mantri sama 2 orang pasien. Sholat berjamaah. Tiba-tiba seorang pasien ini punya kacamata ditaruh. Di lantai. datang anaknya si mantri mau ngambil kacamata. Dikasih isyarat. Pakai mata begitu. Takut dia. Mundur. Mau ngambil lagi. Langsung bapak itu dia bilang. Nah. Enggak takut pakai pandangan mata, akhirnya pakai. Nah, mau disembelih. Kalau kejadian ini barakallahu fikum sudah pakai pelototan mata ini. Nah. Kok malah ngomong? Masya'nukum tanzuruna ilai. Ada apa kalian lihat saya? Nah. Pakai paha ini dipukul-pukul. Falamma ra'aituhum yusmitunani sakattu. Tatkala mereka. Aku melihat mereka menyuruh aku diam. Ya mungkin isyaratnya begini. Aku pun diam. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah selesai salat. Fabi abi wa ummi. Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat ada seorang pendidik sebelum dan setelah beliau yang paling baik cara pendidikannya. Fa wallahi ma naharani, demi Allah beliau tidak membentakku. Wala darabani, dan tidak memukulku. Wala syatamani, dan tidak mencaciku. Summa qala, kemudian Rasulullah menyatakan. Nah ini sini. Rasulullah barakallahu fikum tidak berlaku kasar, membentak, mencaci. Tidak memukul. Tapi pula tidak tinggal diam dari nasihat. Maka Rasul katakan, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas padanya ada ucapan manusia. Wa inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat ini hanya diisi dengan tasbih, takbir, baca Quran. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala untuk menjadikan kita semua sebagai pembimbing dan pendidik yang benar-benar menunaikan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyah dan ta'lim, dalam pendidikan dan pengajaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua karunia anak-anak yang salihin, yang salihat, yang benar-benar mereka menjadi qurrata a'yun, penyedap pandangan kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal miqdar wa jazakumullahu khaira. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.